masih panjang untuk kita. Hari masih pagi buat kita. Lewati, lalui dengan tulusnya hati ini. Terlintas senyuman memberi makna awal dari sebuah kisah tercipta. Tetaplah mengalir cinta yang putih adanya. Terbina rasa yang selama ini kita yang tersirat.